Setiap di dekatmu hatiku meresap. Sesaat di sampingmu seakan kau milikku. Ku sadari aku tak seharusnya terbawa perasaan. Dan aku mencintaimu sungguh-sungguh tanpa kau tahu. Tersimpan di dalam hatiku selamanya, ini jadi rahasia cintaku. Sering aku meragu, harus ku melangkah. Terkadang kau beri harapan, kadang terasa jauh. Pedihnya hati bila ini hanya terbawa perasaan. Dan aku mencintaimu sungguh-sungguh tanpa kau tahu. Tersimpan di dalam hatiku selamanya, ini jadi rahasia cintaku hanyalah untukmu. Andai engkau sadari itu, bila cintamu bukan aku, biar cinta ini jadi rahasia hatiku. Cintaimu sungguh-sungguh tanpa kau tahu. Tersimpan di dalam hatiku selamanya, ini jadi rahasia cintaku hanyalah untukmu. Andai kau sadari itu, bila cintamu bukan aku, biar cinta ini jadi rahasia hatiku selamanya, ini jadi rahasia cintaku.